rasa ini pupus seketika, sedang tidur masih bermimpi. Mungkin lewat mata kita bisa dusta, namun dalam hati kita percuma kita arungi laut yang biru, tapi tak satu perahu. Kau di sana dan aku di sini, tak lagi senada. Kau ingin ke hulu, ku ingin ke tepian. Jam dinding berdetak bagaikan jantungmu, bagaikan jantungku berbeda irama. Getar, getar rindu berlagu, bagaikan hatimu, bagaikan hatiku, diam membeku. Bagaikan hatimu, bagaikan hatiku.